Astar Music. 16 event profesional lagi. Ada Jenny Arni. Jenny ku lagi. Yolo. Masa Thomas. Bebas. Bisa kumpul riko maneng ngelekno kabeh alangan mlaku nong tialan hang anyar mulo son sing tau bisa kadong urip tanpa riko mangkir rasa hansan kewo tolos son jalok sepuro sok son sing ono mungkin riko buru keroso wong hang sabar ngadepi uga bisa ngerteni iku sewu siji. Apa mas? Sing ngerti lho ya akeh. Umpamane lagi mati satu tumbuh seribu. Bosan-bosan isun mopo kroso riko son eman riko son sayang make piain kiawe ati kelaran. Asie tutu ngarepaken sifat angkuwe son muputi rasa hangriko sembuno mergo isun among kelangan riko ngerteni iku sewu siji. Lah terus jebule mung kaya lilin loro kabeh madangi dekne meleleh kena budara lagi opo ta salah dong ison demen nyang riko teko ati hang paling jeru opo tah duso dong ison welas nyang riko hang sui son pendam ring dodo ison singgol Oh, loh mas. Karena memang selalu asik. Mulo ojo kari seru seru mikiri kembang hang nyoto nyoto singono uko ojo kari keroso roso tuyas kesekso piaten lan rakyan riko kita sudah dipisahkan dengan dunia mas, tapi hatiku tidak. Yo, kadung riko kangen nek liat yo ro Lebih baik aku yang menjauh. Karya terbaru dari almarhum Mas Komi. Edeng, edeng yoro son tonton ati iki merambiat mingsar, merambiat minggir teko ati nriko hang mungkir ojo riko yoro Merambiat mingsar, merambiat minggir. Ya no. Jika ada buaya putih, Mas Mama. Percuma diahin kadung isun tangisi, mergo dikapakeno tetep sing ngerti. Seprono seprene mong ketikianane, welas iso nong riko koyo nono artine. Jadi Armila. Hey, Arthur Yandy. Ada Bro Des Bro. riko ning ya iso piring dino ko sing ono teko Seporo Banyu meneng hang tau Blose. KTW. Ada KTW Production. Son lan riko tuwe kangen, son lan riko tuwe impi, merko son lan riko siji. Son lan riko tuwe rasa, son lan riko nono peto, son lan riko duwe ati, merko son lan riko siji. Ono hang piso mangga karep ison lan riko, nono hang piso ngalang-ngalangi, nono hang piso ngandek ati nison lan riko, nono hang piso Jadi Armila Masyo angge kudo yo singkiro piso misahkan ison lan riko apa tapo tiati masyo ono misahkan ison lan riko. Thank you. Si Ciro Song.